الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan kita telah menyebutkan sebahagian dari hikmah disyariatkannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan disyariatkannya berjihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah sehingga tauhid dikumandangkan yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata dan tiada sekutu baginya, sebagaimana disyariatkan yang berjihad untuk menghilangkan kezaliman dan menetapkan keadilan, mengembalikan setiap hak kepada orang-orang yang memiliki hak tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang ketiga, berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, kama syuri'al jihadu li'idhlalil kuffar wa irghami unufihim wal intiqami minhum. Sebagaimana disyariatkan yang berjihad untuk merendahkan dan menghinakan orang-orang kafir dan irghami unufihim, yakni menghinakan mereka, merendahkan kedudukan mereka sehingga kaum muslimin, kaum mukminin hidup dalam keadaan mulia, dan untuk membalas dari kezaliman yang mereka lakukan, sikap i'tida' lampaui batas, menindas dan merendahkan kaum mukminin. Maka jihad ditegakkan untuk memuliakan kaum mukminin dan merendahkan orang-orang kafir sehingga mereka tidak menyombongkan diri dengan syirikannya, kekufurannya, dan tunduk di bawah pemerintahan kaum mukminin. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Perangilah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka melalui tangan-tangan kalian dan menghinakan mereka, memberikan pertolongan kepada kalian untuk mengalahkan mereka dan menyembuhkan hati-hati kaum mukminin sehingga kaum mukminin hidup dalam keadaan mulia, mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesyirikan direndahkan, dihinakan dan dilenyapkan. Dari sini menerangkan kepada kita bahwa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang sangat mulia. Bukan serampangan. Bukan sekedar semangat, modal semangat ingin berjihad lalu kemudian tidak memperhatikan dhawabit, ketentuan-ketentuan disyariatkannya berjihad, syarat-syaratnya, dan tidak melihat kepada mawani'nya. Sekedar dia bisa mengangkat senjata, maka dia mengumandangkan jihad, akhirnya tidak tercapai apa yang dikehendaki dari kemuliaan dan ditinggikannya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian poin yang berikutnya, hukmuhu wa dalilu dzalik, hukum berjihad dan dalil tentang hal tersebut. Al jihadu bi ma'nahu al khas wa huwa jihadul kuffar fardhu kifayah. Berjihad dengan maknanya yang khusus, yaitu jihad melawan orang-orang kafir, hukumnya adalah fardhu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqata al-ithmu 'anil baqin. Apabila telah ditegakkan dalam jumlah yang mencukupi, maka telah gugur dosanya bagi yang lainnya yang tidak ikut berjihad. Wa sara fi haqqihim sunnatun. Sehingga pada hak mereka yang tidak terkena kewajiban berjihad menjadi sunnah hukumnya. Jadi di sini beliau menerangkan bahwa berjihad hukum asalnya fardhu kifayah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kewajiban terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut fardhu ain, ada pula yang disebut fardhu kifayah. Yang dimaksud fardhu ain yaitu satu amalan yang diwajibkan bagi setiap person, bagi setiap individu untuk mengamalkan amalan tersebut. Seperti sholat lima waktu, setiap individu harus mengerjakan. Berpuasa di bulan Ramadan, setiap individu harus mengerjakannya. Yang kedua, yang disebut fardhu kifayah. Yang dimaksud fardhu kifayah ini kaitannya dengan amalan yang dilakukan, satu perbuatan yang akan dilakukan. Apabila perbuatan itu telah dikerjakan dan cukup dikerjakan oleh beberapa orang, maka itu sudah mencukupi, sehingga yang lainnya tidak terkena kewajiban. Jadi yang dimaksud fardhu kifayah adalah apabila sekelompok atau sejumlah orang telah mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun apabila tidak ada yang mengurusi pekerjaan itu, tidak ada yang melakukannya, maka seluruh penduduk kampung tersebut berdosa, disebabkan karena mereka tidak menunaikan kewajiban. Seperti misalnya mengurusi jenazah seorang muslim, mengurusi jenazah seorang muslim. Apabila tiga orang sudah mencukupi dalam mengurusi jenazahnya, memandikannya, mengafaninya, menguburkannya, maka gugur kewajiban bagi muslimin yang lain. Apabila belum mencukupi, maka bertambah jumlahnya 4 orang, 5 orang, 6 orang. Jika telah mencukupi, maka gugur kewajiban bagi yang lain untuk melakukannya. Intinya bahwa amalan tersebut telah sempurna dilakukan. Ini namanya fardhu kifayah. Namun jika amalan itu tidak dikerjakan, maka semua penduduk kampung tersebut berdosa karena melalaikan kewajibannya. Nah, fardhu kifayah dalam hal ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya fardhu kifayah. Tidak diwajibkan bagi setiap individu untuk ikut berperang. Mengapa berjihad dikatakan fardhu kifayah? Sebab dalil-dalil menunjukkan wajibnya berjihad. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu sesuatu yang kalian benci. Karena berjihad menyebabkan kehilangan jiwa, kehilangan harta benda, sesuatu yang tidak sejalan dengan hawa nafsu, kalian benci. Namun diwajibkan, kata-kata kutiba menunjukkan wajibnya. Menunjukkan wajibnya. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikumus siyamu. Artinya diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. kutiba alaikumul qisasu, diwajibkan atas kalian menegakkan hukum qisas. Jadi ini perintah, dan asal hukum perintah adalah wajib. Namun kewajiban tersebut hukumnya fardu kifayah. Dalilnya liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastabil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama antara orang-orang yang tidak ikut berperang dari kaum mukminin, kecuali orang-orang yang memiliki uzur, seorang yang buta, seorang yang pincang, yang tidak mampu ikut dalam peperangan. Maka orang yang tidak ikut berperang tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka dibandingkan orang-orang yang qa'id, yang duduk, yang tidak ikut berjihad. Yang berjihad ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Namun masing-masing dari mereka, kaum mukminin, baik yang berjihad maupun yang tidak berjihad, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk mereka al-jannah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencela mereka yang tidak ikut berperang dan yang ikut berperang. Semuanya dari kaum mukminin dijanjikan al-jannah. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idin ajran 'azima. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengutamakan orang-orang yang berjihad dibanding yang tidak berjihad. Yang berjihad mendapatkan keutamaan yang besar. Kata beliau, faqad dallat hadhihi al-ayatu 'ala anna al-jihada fardhu kifayah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa berjihad hukumnya fardhu kifayah. La fardhu 'ain. Bukan fardhu 'ain. لِأَنَّ اللَّهَ فَاضَلَ بَيْنَ الْمُجَاهِدِينَ وَالْقَاعِدِينَ عَنِ الْجِهَادِ بِدُونِ عُذْرٍ. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengutamakan. Jadi di sini Allah Azza wa Jal menerangkan perbedaan keutamaan antara orang-orang yang berjihad dengan orang-orang yang tidak ikut berjihad tanpa uzur. Yang berjihad lebih utama, yang ikut berjihad mendapatkan kedudukan dan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menerangkan wa kullan wa'adallahu al-husna wa hiya al-jannah. Namun masing-masing dari mereka, kaum mukminin yang berperang dan yang tidak berperang, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi mereka al-husna, yaitu jannah. Walau kana al-jihadu fardhu 'ainin lastahaqqa al-qa'iduna al-wa'ida lal-wa'dah. Kalau seandainya berjihad itu hukumnya fardhu ain, maka tentunya orang-orang yang tidak ikut berjihad berhak mendapatkan ancaman, bukan janji. Berhak mendapatkan ancaman neraka, ancaman siksaan, bukan janji mendapatkan al-jannah. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa berjihad hukumnya fardhu kifayah. Kalau seandainya fardhu ain, maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memuji orang-orang yang tidak ikut berjihad dalam keadaan mereka tidak memiliki uzur. Ini hukum asalnya. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, wa liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Dan tidaklah sepantasnya bagi kaum mukminin seluruhnya keluar untuk berperang, kalaulah seandainya ada sekelompok dari mereka yang mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Mereka menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran wa Sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ikut berperang. Jangan semuanya menuju ke medan pertempuran. Jangan semuanya berperang. Ada sekelompok yang mereka duduk, mereka belajar at-tafaqquh fid din, sehingga pada saat saudara-saudara mereka kembali dari peperangan, maka kelompok inilah yang memberi pelajaran kepada mereka, pendidikan kepada mereka, ilmu yang telah mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tidak semua ikut berperang. Tidak semua mengikuti peperangan. Kalau seandainya perang berjihad tersebut hukumnya fardu ain, maka tentu tidak diizinkan bagi mereka untuk duduk at-tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi laula an ashqa ala ummati laula an ashqa ala almu'minin ma qa'adtu khalfa sariyah taghzu fi sabilillah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalaulah seandainya aku tidak memberatkan kaum mukminin, tidak memberatkan umatku, aku tidak akan beristirahat dari peperangan sementara yang lainnya berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak akan duduk. Aku akan terus mengikuti. Setiap ada peperangan, aku pasti akan mengikuti. Kalaulah aku tidak memberatkan kaum mukminin. Walakin la ajidu sa'ah fa'ahmilhum. Namun saya tidak punya kemampuan untuk membawa mereka semua. Wala yajiduna sa'ah fayattabi'uni. Dan mereka juga tidak punya kemampuan untuk selalu mengikuti aku. Kalau aku terus ikut berperang dalam setiap medan pertempuran. Wala tatibu anfusuhum ayyaq'udu ba'di. Sementara kalau aku tidak beristirahat dan terus mengikuti peperangan demi peperangan, sementara mereka tidak ikut berperang, mereka merasa tidak enak. Perasaan mereka tidak nyaman untuk tidak ikut berperang sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti pertempuran. Maka dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti setiap peperangan. Oleh karena itu para ulama membedakan antara peristiwa perang yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut ghazwah dengan peperangan yang tidak diikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam yang disebut sariyah. Rasulullah tidak mengikutinya, namun Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus beberapa sahabat dan diangkat salah seorang dari mereka sebagai amir dalam berjihad, lalu mereka berangkat berjihad. Tidak semuanya. Maka ini juga menunjukkan bahwa hukum asal berjihad adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Namun di sini ada tanbih yang disebutkan oleh beliau ketika menerangkan hukumnya. Al-jihadu bima'nahul khas. Jihad dengan makna yang khusus. Ini menunjukkan bahwa pengertian jihad ada yang bermakna umum, ada pula yang bermakna khusus. Dan yang dimaksud oleh beliau di sini, jihad yang hukumnya fardu kifayah adalah yang bermakna khusus, yaitu jihad memerangi orang-orang kafir. Sempat kita sampaikan perkataan Ibnu al-Jauzi rahimahullah, beliau membagi jihad terbagi menjadi tiga. Jihad dengan senjata, jihad dengan ucapan, yakni dengan dakwah, dan berjihad dengan amalan. Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, dalam kitabul jihad, beliau menerangkan bahwa jihad itu ada empat tingkatan. Yang pertama jihad an-nafs, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihad syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad al-kuffar, jihad melawan orang-orang kafir. Dan jihad al-munafiqin, melawan orang-orang munafik. Ini empat maratib, empat tingkatan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad melawan hawa nafsu, yaitu seseorang berjihad dengan melakukan empat hal. Yang pertama, berjihad untuk mempelajari hidayah, mempelajari al-haq, al-ilm, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal dengan ilmu. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu. Dan yang keempat, bersabar di jalan dakwah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam al-usul ats-tsalatsah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari empat hal. Yang pertama ilmu, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, yang keempat bersabar. Lalu beliau menyebutkan surat Al-Asr sebagai dalil tentang empat tingkatan ini. Ini jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Berjihad melawan syaitan, di mana syaitan berusaha untuk menggoda dan menggiring manusia kepada kesesatan dari dua jalur. Jalur yang pertama, jalur syubhat, dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat yang menyimpang. Maka seorang berjihad melawan syaitan dengan iman, dengan mempelajari al-haq untuk menolak syubhat tersebut. Yang kedua, syahwat. Syaitan masuk melalui syahwat, berusaha membujuk manusia agar mereka menjadi hamba dunia, yang cinta kepada dunia, cinta kepada harta, terjatuh ke dalam fitnah dunia, fitnah jabatan, fitnah wanita. Maka seorang harus memerangi dan membentenginya dengan kesabaran, dengan penuh kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami menjadikan mereka sebagai imam-imam dengan keyakinan dan penuh kesabaran, dengan al-haq, ilmu, iman, kemudian bersabar, istiqamah di atas jalan kebenaran tersebut. Maka dia akan meraih kemuliaan hidup di dunia dan di akhirah. Kemudian berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan berjihad melawan mereka dengan al-qalb, hati. Dengan hatinya. Kemudian dengan lisannya. Dengan lisan, dakwah, penjelasan, iqamatul hujjah. Dengan harta. Dan dengan jiwa. Dengan jiwa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jahilul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian dan lisan-lisan kalian, dengan hujjah dan harta-harta kalian, jiwa-jiwa kalian. Dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum. Dengan harta kalian, dengan lisan dakwah, dan dengan jiwa-jiwa kalian. Lalu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, namun untuk orang-orang kafir khusus berjihad menghadapi mereka dengan tangan, dengan kekuatan, dengan senjata. Sedangkan orang-orang munafik berjihad melawan mereka dengan lisan, dengan hujjah, dengan penjelasan, bukan dengan mengangkat senjata. Sebab orang-orang munafik hidup di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerangi mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerangi mereka dengan hujjah, dengan hujjah. Jahidil musyrikin wal munafiqin. Berjihadlah melawan orang musyrik dan orang-orang munafik. Dengan apa berjihad melawan orang munafik? Kata para ulama, bil hujjah wal bayan, dengan penjelasan, dengan hujjah, nasihat. Semoga mereka bertobat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.